Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, kita telah sampai pada ayat 130 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang, agar engkau mendapatkan ridho. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 130 membuat mukmin mengetahui tujuan hidupnya. Visioner, orang yang mengenal visinya, semua boleh melaksanakan apapun di dunia ini sesuai bakat dengan profesinya yang baik. Kita tidak bisa memaksa bahwa profesi gurulah yang terbaik. Kita tidak bisa memaksa bahwa profesi sebagai gubernur, pemimpin itulah yang terbaik. Kita juga tidak bisa memaksa bahwa sebagai penyapu jalan itu pekerjaan yang tidak baik. Tidak. Semuanya bila dilakukan dengan sabar, bila dilakukan dengan tekun, dengan tidak melupakan bahwa dia adalah makhluk Allah di bumi ini, dengan tetap berhubungan baik secara vertikal kepada Allah dan berhubungan baik secara horizontal dengan sesama makhluk, maka dia adalah orang-orang yang sukses. Dialah visioner. Tidak harus menunggu menjadi pemimpin baru dikatakan visioner. Menjadi kepala rumah tangga pun, menjadi penyapu jalan pun memerlukan visi. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini ada visinya. Yang diciptakan Allah, dia sebagai wakil Allah. Sebagai wakil, sebagai pelayan, dia harus melakukan yang terbaik di bumi ini. Bila ada kendala, dia melakukannya dengan penuh kesabaran. Karena apa? Yang sabar itulah yang menang. Fasbir ala ma yaqulun. Tidak harus menanggapi semua caci maki dari manusia yang lain. Tetaplah berada pada visimu. Raihlah visimu dengan cepat, dengan konsisten berada pada jalannya. Dalam satu survei disebutkan ada 100 mahasiswa di satu lokal. Ditanya setelah tamat mau jadi apa dan apakah Anda telah merencanakan perbuatan agar Anda mencapai cita-cita itu. 13 orang mengatakan saya akan menjadi ini dan saya telah memiliki program bagaimana selama saya belajar dan setelah tamat nanti untuk mewujudkan cita-cita. 13 orang. 20 orang tidak memiliki cita-cita tapi tidak tahu memulai dari mana. Sisanya hampir 62 orang tidak memiliki cita-cita dan tidak memiliki program untuk mewujudkan cita-cita itu. Setelah tamat dari bangku kuliah dan bekerja, para mahasiswa tadi pada kumpul reuni disurvei ulang dan ternyata manusia, mahasiswa yang memiliki cita-cita lebih berhasil daripada yang tidak memiliki cita-cita. Memiliki cita-cita dan memiliki program kerja untuk mewujudkan cita-cita itu lebih berhasil daripada orang memiliki cita-cita tapi tidak tahu memulai dari mana. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita, jadilah seorang yang visioner dan tetaplah konsisten, sabar dalam meraih cita-citamu. Lupakan apa kata orang. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Satu hal yang perlu dipelajari, bahwa hubungan baik kita dengan Allah harus tetap kita pertahankan, yang di sini dipertemukan dengan sholat wajib kita sehari 5 kali. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, sebelum mulai kerja mulailah berdoa, setelah selesai kerja mulailah juga dengan bersyukurlah dengan berdoa, qabla ghurubiha di tengah malam juga tetap berdoa, siang hari ketika capek kita juga tetap berkonsultasi kepada Allah, hingga kamu adalah orang-orang yang berhasil. La'allaka tardha. Ustaz Fajrul, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat ini adalah ayat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi penghargaan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar dalam dakwahnya. Maka turunlah ayat ini, fasbir. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy menuduh Rasulullah terhadap perkataan mereka. Rasulullah dikatakan innahu sahir, bahwasanya Rasulullah adalah seorang penyihir, dan dituduh lagi innahu kahin, dia adalah dukun, kata orang kafir Quraisy. Bahkan dikatakan innahu kadzab, dia seorang pendusta. Bahkan dikatakan Rasulullah juga dia adalah orang gila. Maka turunlah ayat ini untuk Rasulullah, karena mereka masih tetap melanggar perintah Allah, masih tetap terlena dalam kesesatan, terus menantang dan mendustai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, karena ayat yang sebelumnya juga menceritakan tentang bagaimana mereka terus dalam kesesatan, terlena dalam kesesatan. Mereka terus menantang Rasulullah, sehingga mereka mengatakan dalam ayat yang kita kaji saat ini, saat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyihir dan lain sebagainya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bersabarlah engkau. Tidak hanya itu yang dikatakan Allah kepada Rasulnya, yaitu bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Subhanallah. Bahkan bukan itu saja, min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar. Mudah-mudahan kita terus bertasbihnya, terus berzikir kepada Allah, terus istighfarnya. Mudah-mudahan dikala malam dan dikala siang, baik di ujung malam maupun di ujung siang, tetaplah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merasakan senang. Dan kalau senang Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan rahmat Allah yang tiada terhingga. Maka ayat ini juga menjelaskan kepada kita semuanya, semua kita yang ingin mempertahankan agama ini, tentu cemoohan itu adalah lebih banyak sebetulnya cemoohan itu yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah. Kita belum ada apa-apanya. Maka kalau seandainya terjadi seperti itu, kita diharapkan terus banyaklah bersabar kepada Allah. Sabar itu bagaimana? Bertasbihlah kepada Allah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Ini adalah mengisyaratkan salawat yang 5, artinya salat 5 waktu itu sebelum matahari terbit atau sebelum salat subuh. Dan juga dikatakan wasalat wa qabla ghurubiha, menunjukkan salat asar. Dan wa min ana illail, itu adalah menunjukkan bahwasannya kehidupan kita yang begitu nikmat sampai di ujung malam. Wa atrafan nahar, baik itu menandakan maghrib dan zuhur, bahwasannya zuhur itu dikatakan juga adalah torfun nahar, karena dia adalah awal dan akhir dari hari siang hari tersebut. Maka hal yang seperti ini, marilah kita bangun sama-sama dengan sholat kita. Tentunya kita syaratnya pertama adalah sabar, karena sabar ini sudah Allah gariskan setiap amal ibadah kita harus untuk bersabar. Bahkan sholat kita juga disuruh kita bersabar, karena sabar itu adalah merupakan cahaya ataupun hidayah yang Allah berikan kepada kita, disebabkan karena kesabaran kita melaksanakan sholat lima waktu tersebut. Subhanallah, mahasuci Allah. Begitu Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan di surat Thaha ayat 130 ini, bahwa mukmin harus berhasil dan sukses seperti Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah yang menjadi teladan kita. Kiat sukses berdasarkan ayat 130 surat Thaha ini, yang pertama bersabar, dan kedua bersyukur. Bersyukur caranya dengan bertasbih dan memuji Allah. Yang terakhir, keberhasilan itu tercapai bila kita memiliki visi. Visi mukmin adalah mencari ridha Allah. La'allaka tardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.